الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحادي عشر حديث yang ke-11 dalam bab perintah untuk menghafalkan hadis sunnah wa adabiha عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. رسول صلى الله عليه وسلم larang dari khadfi. Khadfi kata Syaikhuddin rahimahullah, kata ulama, maknahu an yada'a al-insanu hasratan baina as-sabab wal ibham. Ya, seorang meletakkan batu kerikil di antara telunjuk dan ibu jarinya. Yada'uha al-ibham, yada'u al-ibham hasratan wa yadfa'uha bis-sababah. Mungkin begini. Jadi fa'uha artinya dihentakkan, dilempar dengan sababah, dengan telunjuk. Au yadaw ala sababah wa yadfa'u bil ibham, atau sebaliknya seperti ini. Diletakkan telunjuknya, ditelunjuknya kemudian dilempar dengan ibu jarinya. Hadaf. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu la yaqtulu sayda, itu tidak akan membunuh hewan buruan. Wala yankaul aduwa, tidak akan melukai musuh. Wa innahu yakhfaul ain, justru akan menyebabkan terlukanya mata orang terkena dengannya. Wa yaksirusin, dan akan mematahkan gigi orang lain yang terkena lemparan seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa bi riwayatin an qariban libni mughaffal khadafa, ada seorang kerabat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu melakukan khadaf, ia melempar batu kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Jadi kata Syaikh bin rahimahullah, bisa dengan apa namanya ibu jari yang melemparnya atau dengan tunjuk. Qala fanaha, maka Abdullah bin Qafal pun radhiyallahu anhu melarangnya. Wa qala, beliau menyampaikan dalil. Kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan hadaf. Waqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaha la tasilu sayda, ya khadaf itu tidak akan bisa menghasilkan binatang buruan. Ternyata setelah disampaikan larangan dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma ada, kerabatnya ini ngulang perbuatannya, kembali melakukan hadaf. Ketika mengetahui ini, ya marah Abdullah bin Qafar radhiyallahu anhu fillah, marah karena cemburu. Ya, syarat Allah dilanggar, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diindahkan. Kata beliau, wa hadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, aku telah sampaikan kepadamu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan itu, melakukan hadaf. Thumma udda takhdifu, kemudian engkau kembali melakukan yang melakukan hadaf. Kata beliau radhiyallahu anhu, la ukallimuka abada, aku tidak akan mau bicara denganmu selamanya. Hadirin rahiman rahimakumullah, yang semisal ini disebutkan Rasul Muhammad rahimahullahu taala, perbuatan Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan hadis, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidakum, jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid. Salah seorang putra beliau radhiyallahu anhu berkata, wallahi la namna'uhunna, demi Allah kami akan melarangnya. Ya, mendengar ini beliau radhiyallahu anhu kemudian memarahi dengan keras, mencerca putranya yang berkata demikian. Dan bahkan kata beliau, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, thumma hajaru hatta mat. Iya, beliau menyatakan hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqurullah, kemudian beliau menghajarnya sampai meninggal radhiyallahu anhu. Ini semua fadalla ada idhami ta'zimi salaf di tabi'i sunnah. Ini semua menunjukkan bagaimana salafun salih sangat mengagungkan ittiba, masalah ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kerabat-kerabat dekatnya, walaupun putranya ketiga yukhalifu sunnah, mereka bersikap keras membantahnya. Sehingga sesuai dengan bab yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala di sini, menunjukkan perintah untuk senantiasa seorang yuhafidh ala sunnah, yu'azim sunnah, menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkan kalau itu perintah dan meninggalkannya kalau itu adalah larangan. Yaqwalu sunnah. Yang kedua, hadirin rahiman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan juga hirsus salaf ala ingkar dan mungkar. Semangatnya salafun salih dalam mengingkari kemungkaran. La yastasghirun al-mukhalafah, mereka tidak menganggap remeh mukhalafatu sunnah. Walaupun mungkin orang sekarang menganggapnya remeh sekedar khadaf, melempar batu kecil dengan dua ibu jari tadi dengan telunjuk, mungkin orang sekarang menganggap sunnah itu menganggap remeh, tapi inda salaf itu satu perkara yang azim. Karena masalah ini Abdul bin Mughaffar radhiyallahu anhu menghajar kerabatnya sampai menyatakan la ukallimuka abada. Hadis ini pun dalil di antara dalil bahwasanya an-nahyu anil hajr, larangan tidak mengajak bicara seseorang fauq rasat ayam yang lebih dari 3 hari itu kalau bukan karena masalah-masalah dinia. Kalau bukan karena masalah dinia, kalau masalah dunia, perselisihan masalah dunia, salah paham masalah dunia, ketersinggungan masalah pribadi, Iya, tidak boleh seorang tidak berbicara dengan teman, dengan sahabatnya, dengan seorang muslim lebih 3 hari. Adapun kalau terkait dengan ad-din, terkait dengan mukhalafatus sunnah, terkait dengan mukhalafah ad-din, maka dibolehkan lebih dari 3 hari. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menghajar Ubay bin Ka'ab dan dua sahabatnya lebih dari 3 hari. 50 hari. Radhiyallahu anhum dihajar Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebab meninggalkan perang Tabuk. Di sini iya, Ubay bin Ghaffal menyatakan la ukallimu ka abada, hajar lebih dari 3 hari. Demikian juga tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Al-hajru membolehkan seseorang tidak mau bicara dengan yang lain, itu tidak boleh lebih 3 hari kalau masalah-masalah pribadi, masalah dunia. Adapun masalah din, iya, dibolehkan sampai dia rujuk, sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada sunnah. Ini pun dalil antara dalil disebutkan para ulama kita bahwasanya iya, disyaratkannya hajru al-mubtadi' ya washabil ma'asi. Dalil di antara dalil memboikot, menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi adalah hadis ini. Selain hadis Abdullah bin Ubay bin Ka'ab yang diboikot dengan sebab meninggalkan jihad, itu adalah maksiat juga ini. Ini perbuatan maksiat muharabatus sunnah, dihajar. Iya. Hajar al-mubtadi' itu masru' dan hajar ahli ma'asih juga masru'. Tentunya dilihat masalah dan mafsadah untuk masalah yang seperti ini. Namallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.